Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Al'afu minkum atas keterlambatan. Ya, afwan ya, karena sendiri salah memahami dalam jadwal kajian kita. Karena terakhir ngisi awal ikut tolak itu di RS. Karena ngisi awal ikut tolak itu di RS. Jadi untuk pelajaran awal ikut tolak yang anak pahami di RS, karena nggak lihat jadwal tadi. Jadi apa kurang mengingatkan nanti awal ikut tolak pokoknya. Karena pahamnya RS, nggak ngeliat jadwal lagi ya. Jadi aku bingung karena kesibukan yang ada sehingga nggak baca lagi jadwal. Ternyata tadi setelah nyampe di RS nggak ada orang. Nggak ada orang, nggak ada. Biar jadwal lagi, musola Siti Maryam. Musola Siti Maryam. Masya Allah, apa ya. Barakallahu fikum. Jadi seperti ini aja, kalau untuk awal ikut tolak, kita di RS aja. Mungkin dari RS kan jadwal Ustaz Syarif, Ustaz Muslim. Nah ketika beliau berhalangan, beliau berdua berhalangan, misal digantikan anak, nah itu kita isinya awal ikut tolak. Karena awal ikut tolak ini pembahasannya banyak yang sudah kita lalui dalam kitab-kitab seperti Al-Ikhlas, kemudian juga beramal dengan ilmu, itu kita lalui dalam kitab Al-Usulus Sittah, dalam kitabul ilm, dalam banyak pembahasan itu kita lalui ya. Awal ikut tolak ini sebagian dari pembahasannya kita lalui semua. Oleh karena itu, ya untuk awal ikut tolak, karena sebagian dari pembahasannya banyak yang kita lalui, kita buka di RS saja. Pelajaran ini kita di RS. Dan insya Allah ini juga gak banyak, cuman beberapa rintangan-rintangan penuntut ilmu. 1, 2, 3, sampai berapa? 16 belasan ya. Setelah itu ada kalam Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di. Setelah itu selesai. Nah untuk jadwal kajian di PLN sekalian saja kita umumkan ya, antara Tauhidul Ahkam dengan Al-Usul Sittah. Tauhidul Ahkam, Usul Sittah. Tauhidul Ahkam, Usul Sittah. Karena itu yang sering, yang sering kita itu. Nah juga kami memandang ada yang perlu kita ulang lagi dari pembahasan-pembahasan fikih, itu masih perlu kita ulang lagi karena yang namanya pembahasan ini pembahasan harian ya. Maksudnya amalan harian, amalannya harian. Setiap hari kita mengerjakan sholat, setiap hari kita butuh, setiap hari kita butuh ini, butuh ini. Walaupun antum sudah pernah lewat di pembahasan sifat sholat Nabi misalkan wudhu, kalau sering dikaji itu lebih baik. Semakin nempel ilmu, semakin nempel. Jadi insya Allah untuk kajian Tauhidul Ahkam dan Usulus Sittahnya kita bagi dua ya, mungkin maghrib. Insya Allah maghribnya kita Tauhidul Ahkam atau Usulus Sittah. Ba'dal Isya-nya kita kajian fikih sebentar. Sebentar pembacaan. Karena waktu kita sempit, sibuk kita belajar terus hari-hari kita. Mau nyari jadwal lain lagi enggak dapat lah. Karena hari-harinya sibuk, belum lagi yang tajwid setoran Fatihah. Yang lainnya, yang ini, banyak. Sebenarnya itu masih ada yang kurang lagi. seperti pembahasan adab atau kitab kitab manhaji itu perlu juga. Cuman cari waktu yang pas ini masih sulit, nggak ketemu. Jadi mungkin seperti itu dulu untuk seterusnya. Baca lisannya kita ini, insya Allah sifat wudhu Nabi, ya. Sifat wudhu Nabi. Ya, mulai Senin besok insya Allah. Sifat wudhu Nabi sama Tawdhul Ahkam ya. Tawdhul Ahkam. Malam Ahadnya nanti usul sita sama sifat wudhu Nabi. Nanti setelah selesai sifat wudhu Nabi kita lanjut sifat salat Nabi. Nanti kita ini kita apa? Silakan kita berjalan waktu setelah selesai sifat wudhu Nabi nanti kita pikirkan yang lain. Jual beli perlu juga. Fikih. Masalah fikih itu amalan keseharian kita. Amalan sehari-hari kita. Kadang kita melakukan suatu amalan seperti jual beli, seperti sholat, seperti wudu dan yang lainnya, bingung kita nggak tahu ininya. Karena jarang dikaji, karena sudah pernah lewat, cuman jarang dikaji, jarang diulang-ulang, jadi kadang lupa. Wah, ini jadi benar atau tidak? Benar atau tidak? Tapi kalau kajian itu terus berulang, jadi kita bisa mengingat kaidah kita, kaidah-kaidah yang telah kita pelajari. Ya. Wallahu ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari awal ikut talab, ya. Awal ikut talab. Selesai kita dari al-aid al-awwal. Oh iya, anak-anak belum setoran dulu ya. Nah, lupa. Siapa mau setoran? Ini dulu. Siapa? Abdullah. Setoran dulu. Hadis keempat. An Abi Samit Al Budari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yastaqim yuqahu Allah, man yastaghni yughni Allah, man yatasabbar yusabbirhu Allah, kama u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a Nasabari tawakul muqawli wa muslim. Ahsan, Masya Allah, agak panjang ini hadisnya. Ayo dong, baca dong. Kum. Ahsan. Barakallahu fiik. Indak anta apa ya Faruk? Ahsan, Ijlis, Ikram. Hadis panjang ini, Ikram. Hafal, Ikram? Masya Allah. Baca, keraskan suaranya. Masya Allah, Ahsan. Enak. Muhammad, Ahsan. Waman. Aman. Naam, Ahsan. Abdur Rashid. Hadis keberapa Abdur Rashid hafal? Hadis kedua. Coba Abdul Rasid, kum. An Ibni Abbas An Jabir. Nah, jadi kullu Ahsan Ijlis barakallahu fiik. Alim mana? Belum datang. Masya Allah. Hadis yang ketiga itu, keempat. Siapa yang tahu artinya? Panjang artinya. Hadisnya aja seperti itu panjangnya, artinya lebih panjang lagi. Kalau bisa hafal artinya bagus, kalau belum bisa nanti bisa berjalan waktu dengan belajar bahasa Arab, insya Allah lebih mudah hafal artinya. Tidak perlu dihafal artinya, sudah hafal sendiri kalau sudah tahu bahasa Arab. Tidak perlu ngapal-ngapal arti. Insya Allah nanti berjalannya waktu. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa yang menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya, Allah akan berikan padanya sifat iffah. Iffah, afif. Afif, iffah. Orang yang menjaga kehormatan dirinya dari minta-minta kepada manusia atau yang semisalnya. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian dari Allah, Allah akan berikan kecukupan pada dirinya. Allah akan berikan kekayaan pada hatinya. Allah akan mudahkan pintu-pintu rezekinya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berupaya, berusaha untuk sabar, Allah akan berikan padanya sifat sabar. Wa ma u'tiya ahadun. Tidaklah seseorang diberikan ataan suatu pemberian khairan wa awsa'a yang lebih baik dan lebih luas minas sabri dari sabar. Tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas, lebih banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala melainkan sabar. Tidak ada pemberian yang lebih baik dari sabar. Tidak ada pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas dari Allah dari kesabaran. Berarti kesabaran itu pemberian yang sangat besar ketika seorang memiliki sifat ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemberian yang paling baik dan paling besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya. Ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Al-a'id al-thani. Rintangan yang kedua dari penuntut ilmu. Dari rintangan-rintangan menuntut ilmu agama. Rintangan yang pertama kemarin apa? Siapa yang tahu kesimpulannya? Tentang apa rintangan yang pertama kemarin? Tentang apa ya, Mbak Aisyah? Dunia. Berarti kesimpulannya adamul ikhlas. Tidak adanya keikhlasan. Ini rintangan dalam menuntut ilmu. Orang yang tidak ikhlas gak akan langgeng dalam belajar agama. Orang yang tidak ikhlas akan tumbang. Akan tumbang kalau dia tidak ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengharap wajah Allah, senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sekarang kita masuk ke al-a'iq al-thani, rintangan yang kedua. Tarkul amal, meninggalkan amalan, tidak mau beramal, enggan beramal. Qala Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari agar Allah subhanahu wa ta'ala ditakuti dengannya. Hanyalah ilmu agama itu dipelajari agar seseorang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan ilmu agama dipelajari. Tujuan yang baik, tujuan yang diajarkan oleh para ulama kita. Jadi kita belajar ilmu agama ini tujuannya apa? Supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang tidak akan bisa bertakwa tanpa ilmu agama. Gak akan mungkin dia tahu yang benar, tahu yang salah secara sendirinya tanpa belajar. Ini perkara yang tidak mungkin. Harus belajar. Semakin bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya tentang Allah subhanahu wa ta'ala, semakin takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. bertambah lagi yang ini halal, oh, boleh dikerjakan. Yang ini haram, tidak boleh dikerjakan. Yang ini sunnah, dikerjakan. Yang ini bid'ah, ditinggalkan. Yang ini syirik, dijauhi. Yang ini tauhid, dia jalani. Demikian orang yang belajar ilmu agama menjadi bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bertakwa dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya, para ulama. Maknanya adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itulah yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khasyah disebutkan oleh mereka para ulama, dan al-khauf itu berbeda. Ada namanya takut khauf. Khauf itu takut juga. Khaufun maknanya takut. Khasyatun juga sama takut. Kalau khaufun ini takut, takut begitu. Takut saja. Terkadang dia masih bayang-bayang, was-was ini benar atau tidak. Ini orangnya benar-benar akan mencelakakan atau tidak. Ini benar-benar akan memudaratkan atau tidak. Khauf. Masih bayang-bayang, belum jelas. Kalau khasyah, takut disertai pengagungan, pengetahuan terhadap yang ditakuti. Ini khasyah. Ketika seorang memiliki sifat khasyah, itu sifat yang mulia. Takut yang disertai dengan ilmu terhadap yang ditakuti. Kalau khauf, khauf belum tentu. Belum tentu ya. Takut juga khauf, namun khasyah ini tingkatannya lebih tinggi. Dia mempunyai ilmu yang ditakut ini, memiliki hukuman, memiliki siksa yang dahsyat, seperti sebagaimana takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut yang dilandasi dengan ilmu terhadap yang ditakuti. Inilah tujuan mempelajari ilmu agama. Innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari agar Allah subhanahu wa ta'ala semakin ditakuti. Semakin seseorang bertakwa kepada Allah, semakin bertambah ilmunya, semakin tawadhu dia. Ini yang dicari. Semakin bertambah, semakin tawadhu, semakin rendah hati. Oh iya, demikian. Tidak boleh sombong. Semakin bertambah ilmunya, semakin baik adabnya, semakin bagus perkataannya. Ini tanda ilmu yang bermanfaat. Artinya dia mengamalkan ilmunya, ilmunya dia amalkan. Qala, berkata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala, falghayatu min ta'allumil ilmi syar'i al-amalu bihi. Al-ghayah, tujuan seseorang mempelajari ilmu syar'i adalah beramal dengannya. Ini tujuan. Tujuan seseorang belajar ilmu syar'i beramal dengannya. Walijtihadu fi tatbiqihi, dan bersungguh-sungguh dalam penerapannya. Hadza 'inda ulil albab. Ini menurut orang-orang yang memiliki pikiran yang jernih. Alladzina aradallahu bihim khairan fid dini wad dunya. Yakni orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan pada mereka dalam urusan agama dan dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia faham terhadap urusan agamanya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan khairan. Khairan itu nakirah atau ma'rifah? Sudah belajar bahasa Arab kan? Nakirah ma'rifah. Khairan nakirah. Nakirah itu faedahnya apa? Umum. Kebaikannya umum. Para ulama menjelaskan umum di sini kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia jalannya diberikan pada jalan sebaik-baik jalan, di akhirat dia mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan janji surga dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya. Tahu dia ini yang halal, dia kerjakan. Ini yang haram, dia tinggalkan. Kebaikan itu. Itu kebaikan, mulia. Seorang yang berjalan di atas jalan agama, mulia. Wa maqulatu Sufyana hadhihi unwanun yajibu alla ya'zuba an basarin wa basirati tullabil ilmi. Dan apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ini adalah sesuatu yang wajib untuk tidak boleh dijauhi dari pandangan tullabul ilm, para penuntut ilmu. Tidak boleh dijauhi, yakni al-amalu bihi, beramal dengannya, enggak boleh dijauhi. Wa hiya ma'khudhatun min nususi syari'atil mutahharati. Apa yang disebutkan oleh Sufyan adalah diambil dari nas-nas, dalil-dalil syariah yang suci ini. Faqad akhraja Tirmidzi an Abi Barzata al-Aslami. Sungguh al-Imam At-Tirmidzi telah mengeluarkan dari Abu Barzah al-Aslami. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang umurnya, fima afna, untuk apa dia habiskan, untuk apa dia lakukan selama hidupnya, apa yang dia lakukan selama hidup. Jadi kita hidup di dunia ini tidak hidup begitu saja, poya-poya, senang, susah, gembira, kemudian yang dapat rezeki banyak poya-poya, yang lagi susah susah, yang mau melakukan ini silahkan, yang berbuat dosa silahkan tanpa adanya pertanggungjawaban. Lah, tidak demikian. Ditanya nanti pada hari kiamat, untuk apa saja usiamu kamu gunakan semasa hidupmu ini. Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi fima fa'ala bihi, tentang ilmunya, apa yang telah dia perbuat tentang ilmunya, apa yang telah dia lakukan terhadap ilmunya. Apakah dia bermaksiat kepada Allah, tidak mengamalkan ilmunya, atau menjadikan ilmunya untuk mencari dunia, atau ilmunya hanya sekedar ditumpuk tidak diamalkan. Ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya. Ini ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Yang menempuh rizki dari jalan yang halal, dia akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang menempuh rizkinya dari jalan yang haram, dia akan mendapatkan kesengsaraan, sekalipun itu melimpah ruah, sekalipun itu banyak. Namun dari jalan yang haram, dia pasti akan mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia sebelum di akhirat. Rasulullah SAW melanjutkan, wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara yang samar, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, hanya orang-orang khawas, orang-orang khusus yang mengetahuinya. Dari kalangan para ulama ini haram. Sebagian manusia tidak mengetahui. Ini namanya syubhat, perkara yang rancu, perkara yang tidak jelas dalam hukumnya. Dilihat dari satu sisi halal pekerjaannya, dilihat dari satu sisi haram, haram banyak pelanggaran syariat di dalamnya, mukhalafat terhadap syariat, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan haram satu sisi hal yang lain. Maka kata Rasulullah SAW, famanittaqa asyubuhat, barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram, perkara yang rancu, yang ragu dalam urusan halal atau haramnya, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Ini akan ditanya. Harta kita ini akan ditanya. Barakallahu fikum. Jadi misal ada seorang yang berbuat pelanggaran terhadap syariat, dia bisa selamat dari manusia, selamat dari manusia. Misal dia menempuh jalannya dari jalan yang haram, penipuan, ghish misalkan. Man ghashana falaysa minna, kata Rasulullah. Barang siapa yang menipu dari kalangan kami, menipu kaum muslimin, maka bukan dari orang-orang yang berjalan di jalan kami. Dia melakukan ghish, penipuan dalam muamalahnya. Dia bisa selamat dari manusia dengan sekian banyak alasan, dengan kefasihan lisannya. Dia bisa selamat dari manusia. Namun dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang bisa selamat. Wa an malihi min aina tasabahu, dari mana dia ambil hartanya. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa dia infakkan. Nah, ini juga akan ditanya. Barakallahu fikum. Harta yang dikeluarkan oleh kita itu tidak lepas dari salah satu dari tiga. Yang pertama itu untuk kewajiban untuk anak istri, nafkah, bahasa Indonesianya nafkah, ya. Nafkah yang kita berikan untuk istri, anak, orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Nafkah yang mustahabbah, yang hukumnya dianjurkan, seperti membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang kesusahan, ya, dalam keadaan kita masih ada untuk keluarga kita, masih ada yang kita siapkan untuk keluarga kita, kita bantu orang miskin, saudara kita, ini dianjurkan. Nafkah yang haram, ya, nafkah yang haram seperti menginfakkan untuk perkara-perkara kejahatan, kemaksiatan. Ada satu lagi, lupa, nafkah yang mubah, yakni misal membeli sesuatu yang hukumnya halal, tidak mengapa. Misal dibelikan makanan untuk anak-anak, misal dibelikan jajan, kue, martabak untuk dimakan bersama di rumah, ini tidak mengapa, selama tidak terjatuh dalam pemborosan. Kalau terjatuh dalam pemborosan, tidak diperbolehkan. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang jasadnya, untuk apa dia gunakan, pakai jasad, jism, tubuh yang kita gerakkan ini juga akan ditanya. Tangan kita, kaki kita, tubuh semua ini untuk apa dikerahkan? Dikerahkan untuk apa? Dikerahkan untuk maksiat atau dikerahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikerahkan untuk mencari nafkah dengan tujuan niatan yang baik, bisa menafkahi keluarga, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dikerahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, siap-siap nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tidak hidup begitu saja. Pasti akan kita pertanggungjawabkan sekian banyak amalan kita, dari mulai kita balik sampai sekarang, sampai terakhir hidup kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlunya hati-hati kita dalam melangkah, dalam berbicara, dalam berucap. Jangan sampai kita berucap, beramal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa akhraj al-khatib nahwahu. Al-khatib mengeluarkan riwayat yang semisalnya, di antara lafadznya wa an ilmihi madza amila fihi, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan. Apakah dia beramal untuk ilmu yang telah dia pelajari? Wa fihi an Abi Darda, dari Abu Darda juga yang semakna dengan ini, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Engkau tidak akan menjadi alim ulama, tidak akan menjadi orang yang pintar dalam urusan agama ini sampai kamu belajar. Enggak ada yang pintar langsung tanpa belajar, ini enggak ada. Wah, itu tapi ada orang sufi ngaku-ngaku. Itu cuma ngaku-ngaku. Ya. Ngaku-ngaku dalam urusan agama enggak ada. Enggak akan bisa seorang itu pandai dalam urusan agama sampai dia belajar. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah, innamal ilmu bita'allum, ilmu itu didapat dengan dipelajari. Ayat yang sering kita dengarkan, sering kita dengarkan asatidzah membacakan ayat ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian menuju dunia ini dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Bahkan antum mungkin sudah ada yang hafal surat ini. Surat apa ini? Hah? Ingat gak catatannya? Surat apa? An-Nahl 78. Ya. Nah, An-Nahl 78. Allah mengeluarkan kalian di muka bumi ini dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Bodoh. Manusia itu terlahir dalam keadaan bodoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 anggota tubuh yang penting, yang mulia untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, hati agar kalian mau bersyukur. Untuk apa? Untuk belajar. Untuk melihat kekuasaan Allah, untuk digunakan dengan sebaik-baiknya, terlebih dalam hal ilmu agama. Maka dari itu, ketika taklim digunakan pendengarannya, digunakan penglihatannya, digunakan hatinya, supaya banyak terbuka ilmu-ilmu agama untuk antum. Ya, benar-benar difokuskan. Ini 3 ini kunci. Kunci mendapatkan ilmu. Disebutkan oleh Syekh Hasadi dalam tafsirnya, kunci seorang mau mendapatkan sekian banyak ilmu agama, kunci untuk dia memahami ilmu agama 3 ini. 3 ini ya, digunakan dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.